بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله ada beberapa hadis yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam perlu persiapan dan penghayatan terutama bagi sosok wanita begitu pula bagi orang tua yang memiliki anak wanita disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Imran bin Husain semoga Allah meridai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ittala'tu fil jannah فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَى Aku telah melihat surga. Dan saya perhatikan mayoritas penghuni surga ialah orang-orang fakir, orang-orang miskin. وَطَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ Dan aku juga telah melihat neraka. Saya perhatikan mayoritas penghuni neraka ialah kaum wanita. Kaum wanita. Disebutkan dalam Sahih Muslim, lafaz Imam Muslim dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam Inna aqalla sakini al-jannah an-nisa. Yang paling minoritas, yang paling sedikit dari penghuni surga itu kaum wanita. Ini berita dari beliau SAW, kita yakini kebenarannya. Satu berita yang mengharuskan sosok muslimah, sosok wanita harus betul-betul berjuang menjadi yang minoritas. Wanita muslimah penghuni surga. Minoritas. Berjuang sekuat tenaga jangan sampai termasuk dalam kelompok mayoritas. sebagai ahlu nar. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad dalam musnadnya, dari jalur Umarah ibn Khuzaimah rahimahullah berkata, dia mengatakan, bainama nahnu ma'a Amr ibn al-As, tatkala kami bersama dengan sahabat Amr bin As, semoga Allah meridainya, fi hajjin atau umrah, ketika musim haji atau umrah, antara keduanya. Faqala, beliau menceritakan, bainama nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syi'ab, ketika kami dahulu pernah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di sebuah lembah, di lembah ini, lembah yang mereka lalui, yang mereka lewati. Idh qal, tiba-tiba beliau bertanya, "Unzuru hal tarawna syai'a?" Perhatikan, cermati sekitar Anda. Apakah kalian menyaksikan sesuatu? Melihat sesuatu? Kami katakan, kami jawab, kata para sahabah, nara ghirbana, kita melihat sekawanan burung gagak, fiha ghurabun aqsam ahmarul minqar wal rijlain, di antara burung gagak tadi ada satu ekor burung gagak aqsam, ghurabun aqsam, maknanya adalah merah pada paruhnya dan merah pada kedua kakinya. Gagak warnanya apa? Hitam. Ketika paruhnya, bagian mulutnya itu berwarna merah, kelihatan banget merahnya. Di bagian kedua kakinya, cengkeraman depan belakangnya, merah semuanya. Namanya ghurabun aqsam. Jenis gagak langka atau yang banyak terjadi? Jawabannya langka. Gagak yang sangat langka. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yadkhulul jannata minan nisa illa man kana minhunna mithla hadzal ghurab fil ghirban. Tidak masuk surga dari kalangan kaum wanita melainkan seseorang dari kalangan muslimah tadi seperti gagak aqsam ini di tengah-tengah gagak-gagak yang lain. Langka. Dibahasakan 1001, 1001 yang masuk ke dalam surga. Ini ada sisi terhib, memberikan, mewanti-wanti kaum muslimah, jangan sampai mereka terlena, akhirnya menjadi kelompok mayoritas ahlun nar. Juga ada yang namanya terhib, mensupport, menyemangati muslimah, kaum wanita dan orang-orang tua mereka, wali-wali mereka, disemangati supaya berjuang sekuat tenaga menjadi ghurabun aqsam, gagak yang langka tadi, yakni yang masuk surga dari kalangan kaum wanita. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin muncul pertanyaan di benak kita semua kaum muslimin, terutama di benak para wanita, apa sebabnya, kenapa wanita ini tergolong mayoritas ahlun nar? Jawabannya disebutkan juga dalam hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan hal demikian. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimah ketika itu untuk memperbanyak sedekah. Belum mengatakan di surah dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, Kata beliau SAW, uritun nara fa'idha aktsaru ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka, dan ternyata mayoritas penghuninya wanita. Beliau mengatakan yakfurna, dikatakan mereka kufur. Ditanyakan ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Perempuan yang kafirah, musyrikah, non muslimah. Jawabannya tidak. Bukan itu. Beliau menjelaskan sallallahu alaihi wasallam yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Al-ashir, keluarga dia, yani zaujuha. Mengkufuri suaminya, mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau seandainya engkau wahai suami, wahai laki-laki, berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, sepanjang tahun. Thumma ra'at minka syai'a. Lalu kemudian dia menyaksikan dari kamu satu kesalahan saja. Qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan kamu sedikit pun. Kemarau setahun, diguyur hujan sehari. Itu peribahasanya orang Indonesia. Itu baik, kan gitu ya. Yang ini kebaikan selama setahun, semuanya hancur, semuanya hilang dengan satu kesalahan saja. Merasa tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dicintai, disayangi. Merasa tidak pernah ada curahan perhatian dari suaminya. Merasa tidak pernah dikasih kebaikan-kebaikan, padahal engkau berjuang sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, berbuat baik kepada dia sepanjang tahun. Dengan yang kamu mampu, dengan yang kamu bisa. Satu kesalahan menghapus semua kebaikan tadi. Itu namanya kufur, mengkufuri kebaikan sang suami. Ini ternyata sebab wanita itu menjadi mayoritas ahlun nar. Maka wahai para wanita, wahai kaum muslimah, juga bagi para awliya'uhunna, wali-wali mereka, bapak-bapak mereka, wali-wali yang menjadi wali mereka, awliya'ul umur, perhatikan satu ini. Hadis ini menegaskan bahwasanya kalau anda wahai muslimah mendamba, mengharapkan sebagai nisa ahli jannah, wanita penghuni surga, di antara kuncinya selain ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, iman kepada Allah, kesolehan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, ada satu kunci yang sangat menentukan, yaitu ta'atu zauji. Kamu harus mentaati suamimu, mengkhidmat suamimu, menunaikan semua hak-hak suamimu dengan penuh keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kejujuran. Kamu harus mengakui, berterima kasih kepada suamimu akan kebaikan-kebaikan dia. Jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai kufur nikmat. Wanita yang salihah adalah salihatun li rabbiha. Salihah kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Taat beribadah dia. Juga yang namanya salihah adalah salihatun li ba'liha wa zawjiha. Dia salihah kepada suaminya, kepada pasangan hidupnya. Wanita yang salihah adalah wanita yang syakirah. Selalu mensyukuri kebaikan suaminya, berterima kasih akan kebaikan suaminya. Sedikit saja dari kebaikan suaminya akan dia ingat selalu, disebut selalu. Terima kasih banyak akan kebaikan sang suami. yang dengan itu dia memandang suaminya baik, dan itu bentuk syukur dia kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam Abu Dawud fi Sunani dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan diberi taufik untuk bisa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala seseorang yang tidak bersyukur akan kebaikan orang lain, yang tidak pernah berterima kasih akan kebaikan orang lain. Ini umum kepada semua pihak, terutama seorang wanita muslimah kepada sang suami. Kuni syakiratan, jadilah wanita yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmatnya, limpahan karunianya, taufik hidayahnya. Dan jangan lupa, kamu berterima kasih kepada sosok suamimu, pasangan hidupmu, akan kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepadamu. Meskipun itu satu ucapan yang indah, satu ucapan yang menyejukkan hati, tutur kata yang lembut dan santun, itu kebaikan. Meskipun itu perilaku, perhatian, cinta, kasih, artinya bukan sesuatu yang sebagai materi. Syukuri kebaikan sang suami. Apalagi dia memberi kamu sesuatu yang sebagai materi, ya masya Allah, sandang pangan, papan, masya Allah, luar biasa itu. Lebih bersyukur lagi. Dan yang paling utama ialah jadilah sosok wanita muslimah yang betul-betul maksimal di dalam menunaikan hukukuz zauj, hak-hak suami, hak uta'ah, hak mentaati sang suami, taati suami kamu dalam semua perkara, dalam suka dan duka, selain perkara kemaksiatan. Hanya itu yang kamu taati, yang lain kamu taati. Dalam perkara syar'i kamu taati, dalam perkara mubah kamu taati, dalam kondisi kamu suka atau kamu duka, kamu lapang atau sempit, kamu taati. Namanya hakku ta'ah. Ini sebab engkau masuk surga. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili, semoga Allah meridainya, mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha, ketika seorang wanita salat lima waktu, dia puasa Ramadan sebulan penuh, dikatakan wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepada dia, udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti, silakan kamu masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Asbab engkau menjadi nisa al-jannah, meraih surga, meraih jannah dengan itu, dengan ketaatan kepada suamimu, di samping ketaatan kepada Rabbmu Jalla wa'ala. Salatmu dijaga, puasa kamu dijaga. Jangan lupa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Dari Husain bin Mihsan, semoga Allah merahmatinya, menyatakan, menceritakan bahwanya ammehku, saudara ayahnya, pernah masuk menemui Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Al-Nasa'i dalam bukunya Ishbun Nisa. Pernah masuk menemui Rasulullah SAW. Ada sebagian hajah yang mau dia tunaikan di situ. Beliau bertanya, man hadihi? Siapa gerangan? Fulana. Beliau mengatakan, azatu ba'lin, apakah sudah bersuami? Dikatakan sudah. Sudah. Beliau bertanya, aina anti minhu? Aina anti minhu? Di mana posisi kamu dari sang suami ini? Kata Amehku, la alu illa ba'ajastu anhu. Disebutkan dalam syarahnya, ma'alu ay ma'qassartu fi adai hukukih. Aku tidak pernah kurang dalam menunaikan hak-hak pasangan hidupku ini. Aku betul-betul all out, maksimal menunaikan hak-hak suamiku. Kecuali yang aku tidak sanggup mengerjakan. Maka beliau mengatakan, ahsini, bagus. Ahsini, bagus kamu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada suami kamu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Sebab suami kamu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Engkau akan menggapai surga wahai muslimah wahai zauja. Ketika engkau betul-betul mirsosok pada menghidup istri yang betul-betul menunaikan hak suamimu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan yang paling penting. Dan engkau penuhi semua haknya dia, hak ta'ah, hak kamu taati dia dalam perkara yang ma'ruf, hak al-khidmah, kamu khidmat dia, kamu layani dia, lahir batin dengan penuh keikhlasan. Kamu sebagai ibu rumah tangga, kamu yang mengurusi rumah dia, kamu yang mengurusi anak-anaknya, kamu yang masak, kamu yang menyapu, kamu yang mencuci, kamu yang menjemur pakaian, kamu yang menyetrika, kamu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Engkau khidmat anakmu, engkau khidmat suamimu, kamu urusi rumah suamimu tadi. Sekali lagi ikhlaskan niat yang tulus. Itu kunci untuk mendapatkan jannahnya Allah Jalla wa'ala. Jadikan suamimu sebagai batu loncatan meraih surga. Jadikan suami kamu sebagai lahan subur meraih pahala besar minallah Jalla wa'ala. Dengan mentaati dia, dengan mengkhidmat dia. Hukumnya wajib kepada para ulama. Contohlah Fatimah, putri Rasulullah SAW, putri Nabi, putri Rasul. Fatimah menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Sebagai sosok zauja, mengkhidmat suaminya. Yang masak, ngadori tepung dan segala macamnya, dia merasakan betapa lelahnya, betapa capeknya, betapa beratnya sebagai ibu rumah tangga. Hal yang manusiawi, yang normal dirasakan semua wanita. Datang ke rumah beliau SAW berharap mendapatkan seorang pembantu pelayan. Sampai di sana tidak ada beliau SAW. Ngasih pesan, putrinya datang dan meminta bantuan supaya ada khadim pembantu pelayan untuk urusan rumah tangga dia pulang. Beliau datang ketika di malam hari, mereka berdua sudah ada di ranjangnya, sudah selimutan berdua. Beliau masuk menemui mereka dan menanyakan, apa betul tadi kamu datang ke rumah? Betul, betul. Tadi kamu meminta khadim seserah pembantu pelayan? Betul. Sudah ngasih. Tak ngasih. Maukah aku tunjukkan kepada kamu yang lebih baik bagi kamu berdua dari seorang khadim? Mau ya Rasulullah. Kamu baca ini setelah kamu selesai sholat. Baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Itu Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara fadilahnya masya Allah. Dijamin dengan surga Fatimah itu ikhlas. Fatimah. Apalagi Anda wahai muslimah, wahai Fatimah, Fatimah yang lain. Kalau kebetulan sama namanya Fatimah, apalagi muslimin atau salafin, banyak yang menyerupai salafnya dalam memberikan nama, banyak Fatimah, Fatimah gitu ya. Apalagi Anda. Secara fadilah, secara martabat, derajat, tingkatan sangat jauh dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Tapi Fatimah binti Rasul mengkhidmat suaminya. Apalagi Anda. Contoh Fatimah yang ada. Asma binti Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhai keduanya, putri Abu Bakar Siddiq, orang yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia di kalangan para sahabat ba'da nabiha, putri seorang khalifah pertama, ya, putri seorang presiden, seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah pejabat, dan orang yang paling afdal di kalangan umat ini, sallallahu Nabi kita Muhammad SAW, afdalul hadir mab'atsan nabiyyah, punya putri namanya Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Ini saudara sayangnya Aisyah, beda ibu, menikah dengan Zubair ibn al-Awam, semoga Allah meridainya, sosok sahabat yang mulia, 10 orang yang dijadikan dengan surga. Menceritakan menikah dengan Zubair itu tidak punya apa-apa. Zubair tidak punya apa-apa. Jangan dibayangkan laki-laki yang kaya raya, yang hartanya melimpah, tidak punya apa-apa. Dia cuma punya sebidang tanah yang dikasih Rasul ketika perang Khaybar, dan namanya Fadak. Dia punya satu hewan tunggangan, kuda. Asa menceritakan, sehari-hari aku yang masak, aku yang membuat aturan dan segala macamnya. Jelas. Aku pula yang mengurusi kudanya Zubair ini. Bukan mobil kuda, tapi kuda beneran. Aku yang mengeluarkan dari kandangnya, aku yang ngasih makan, aku yang ngasih minum, aku yang membersihkan badannya, saya misalkan kandangnya lagi, ngurusi kuda suaminya. Aku pula yang datang ke tanahnya Zubair sekian farsakh, itu dihitung sekian kilometer. Datang ke sana mengambil biji-bijian hasil ladang, hasil bumi, saya pikul di kepala saya. Dikabar itu ya. Di kita juga ada wanita yang dikasih kepala ke sesuatu, kemudian potong sesuatu. Ada di saya ada ya. Itu jalan kaki. Sekian kilo jaraknya dari tanahnya Zubair sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Jauh. Lepas dan lebih tenang ketika bapaknya Abu Bakar Siddiq memberikan seorang khadim, pelayan untuk ngurusi kudanya Zubair. Baru plong. Artinya apa? Yang dikerjakan itu enggak semata-mata masak. Tidak semata-mata cuci baju, tidak semata-mata setrika, tidak semata-mata ngurusi anak di rumah, tidak semata-mata ngurusi suami, tapi lebih daripada itu, ngurusi apanya ini? Kendaraannya. Antum tidak punya kuda kan? Tidak punya. Antum punyanya apa? Motor, mobil. Kalau mau meniru Asma, semoga Allah meridainya, yang mencuci motormu siapa? Istri kamu. Yang mencuci mobilmu siapa? Istri kamu. Artinya sampai sejauh itu. Kamu punya ladang, kamu punya sawah, siapa yang mengurusi? Istrimu. Anda wahai muslimah, wahai zaujah, kamu yang mengurusi itu semuanya. Kamu yang panen hasil buminya. Sampai sejauh itu yang dicontohkan oleh Asma semoga Allah meridainya. Dan itu bukan pelecehan, itu bukan penghinaan, tapi sebagai upaya dan perjuangan seorang muslimah untuk mengkhidmat suaminya. Dengan itu dia berharap menggapai al-jannah minallah jalla wa'ala. Alhamdulillah, bersyukurlah suamimu di zaman sekarang ini tidak nyuruh kamu cuci mobil, ya. Ada enggak yang nyuruh kamu, "Dek, tolong Dek, motorku cuciin dulu, aku tak persiapan mau kerja," gitu. Ada yang pernah nyuruh gitu? Masih sekali kamu suruh. Dan harus mentaati gitu. Jawabannya? Oh, katanya, "Masyaallah." Ini lagi-lagi yang baik ini. Susah nyari yang kayak gini nih. Gak tega. Aku gak tega gitu ya. Masya Allah. Terus sering kalinya yang musuh juga ngomong, "Mas, itu pekerjaannya laki-laki. Mosok perempuan disuruh masak, disuruh ini, cuci motor lagi." Yang dicontohkan sama Asma, semoga Allah meridhoinya, tidak hanya masak, tidak hanya ngurusi pekerjaan rumah, tapi juga ngurusi kendaraannya Zubair. Masuk di luar, yang bilang di luar siapa? Kan bisa aja dimasukkan di dalam, ya, atau lorong dalam rumah, tutup, gak ada yang lihat. Kamu cuci motor suamimu itu, kamu cuci mobil suamimu itu. Dan ingat, ini bukan berarti Islam itu menjadikan anda wahai muslimah sosok babu, sosok budak, lah. Tapi diminta sebagai sosok khadimatun li ba'liha, khusus untuk suaminya. Engkau sebagai khadimah, pelayan suamimu, engkau khidmat suamimu, engkau layani suamimu. Dan itu ladang pahala, sumber pahala. Yang dengan itu pula kau mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan, banyak pahala-pahala, ujungnya adalah al-jannah. Undhuri aina anti minhu. Cermati, perhatikan di mana posisi kamu dari sang suami. Fa innama huwa jannatuki aw naru wa naruki. Suami kamu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Ada hakul istimta. Hak suami kamu betul-betul bersenang-senang dengan dirimu dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang syar'i. Kamu tidak boleh berpuasa sunnah ketika ada suamimu di rumah. Suami kamu punya hak untuk kamu jangan menemui siapapun, jangan terima tamu manapun dan siapapun kalau dia ada di rumah, supaya mendapatkan hak yang betul-betul maksimal untuk istimta' dengan diri kamu. Itu haknya dia. Barakallahu fikum. Dan dari sini pula barakallahu fikum dicontohkan oleh para salaf. Wanita diminta dengan sangat untuk betul-betul menyenangkan suaminya, supaya suaminya memandang dia dengan nyaman, dengan sedap. Bersolek, berhias, berdandan yang cantik, yang menawan, yang mempesona, khusus untuk suamimu. Sebagaimana yang laki-laki, para suami juga demikian, dianjurkan sangat untuk berhias, merias, berdandan yang wangi, yang rapi, yang ganteng, khusus untuk istrimu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, ketika menafsirkan ayat walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf, wanita, para istri memiliki hak sebagaimana punya kewajiban. Kata Ibn Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku sangat suka sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku suka sekali dia berhias untuk. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak dan juga punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Itu supaya maksimal. Supaya sang suami kamu maksimal terpenuhi haknya dia, namanya hak pun cinta. Yang bagus. Diharapkan suami kamu spesial, spesial for my husband gitu ya. Kok fasih juga ya gitu ya. Masyaallah. Spesial untuk sang suami. Kamu spesial untuk sang istri. Apa istri bahasa itu? My wife. Masya Allah. My wife. Masya Allah. Artinya itu upaya untuk menggapai al-jannah. Hal yang penting yang harus disadari oleh para ummahat, para akhwat, para muslimat. Poin-poin ini merupakan poin-poin anda bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, fadhil sebanyak-banyaknya, ladang pahala bagi kamu. Jadikan rumah tanggamu, jadikan suami kamu sebagai batu loncatan untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus. Semuanya untuk beribadah. Semuanya untuk kemaslahatan bersama rumah tangga, semuanya untuk menyelamatkan diri dari ancaman neraka dan berjuang menggapai surganya Allah Jalla wa'ala barakallahu. Suami yang baik, suami yang saleh akan membantu istrinya untuk menggapai dambaan dia, menggapai yang diinginkan, menggapai surganya Allah Jalla wa'ala. Dibantu untuk mentaati Allah Jalla wa'ala, dibantu untuk menjadi perbanyak saleh yang bertakwa, dibantu untuk mentaati dirinya, dibantu untuk mengkhidmat dirinya, dibantu untuk melayani dirinya, dibantu untuk semua tadi. Harus dibantu, disupport. Kalau tidak, susah. Ngerti? Kan gitu ya. Dibantu dengan apa ini? Nafkah kamu. Bantu dengan nafkah dari kamu. Kasih uang belanja yang cukup bagi yang mampu. Siapkan sandang, pangan, papan yang cukup bagi dia, bagi yang mampu. Kamu kasih dia belas kasih, kasih sayang, jualan perhatian. Bantu dia. Kamu kepingin dia berhias, merias, berdandan yang cantik, yang wangi, mempesona. Dalam adanya agama Allah, ini sebagai upaya dia sebagai khairul nisa, perempuan yang terbaik. Disebutkan dalam hadis, antuti'ahu idha amar, mentaati suami ketika memerintahkan, watasurrahu idha nawar, menyenangkan suami ketika memandang sang istri, watahfaduhu fi nafsiha wa amalihi idha ghab, dia menjaga dirinya, jangan sampai selingkuh, dia menjaga harta benda sang suami, dipergunakan sebaik mungkin, ketika dia tidak ada. Itu khairun nisa. Di antaranya adalah, watasurrahu idha nawar, sedap mata memandang. Itu kan semata-mata kesolehanmu, ketakwaanmu, akhlakmu, budi pekertinya kamu, tutur kata kamu yang lembut, yang santun. Tidak hanya semata-mata itu, juga fisiknya kamu. Diminta tuh merias, berdandan. Wahai para suami, itu butuh support. Butuh apa ini? Butuh support. Siapa enggak? Dandan di. Ya monggo dandan. Mana perangkat dandanannya? Kayak gitu ya? Ya seadanya lah. Ya, kalau seadanya air. Mandi ya gitu ya. Mandi sabunan sudah. Natural. Itu yang saya suka. Ya sudah kalau begitu. Kalau ada suka yang natural, ya sudah. Nikmati yang ada. Tapi kalau kamu kepingin yang sedikit polesan tipis-tipis, yang semakin membuat mempesona gitu ya, bondo ya, no pak, di bondo ni, modalin dong, disupport. Nah, jadi dia minta mas uang belanja, kasih kalau kamu mau, mas uang untuk bersih-bersih rumah, ya bu sapu, segala macam ya, mas untuk cuci baju, apa lagi? Deterjen segala macamnya, kan gitu ya. Mas untuk ini, ya wis. Mas untuk skincare. Loh, ya bi. Loh, siapa? Jawabannya kerana apa? Ya, dikasih. Kalau maunya ada skincare, ya kamu kasih skincare untuk dia. Datang-datang, aduh dek, aku jauh-jauh safar. Jauh lama lagi nih. Datang-datang. Waduh, mana ini riasannya ini? Kata dia, riasan apa mas? Mas, beras gak tuku. Riasan apa tuh mas? Lah ini loh, antum ngasih nafakonya hanya untuk 2 hari. Aku sudah utang untuk 2 hari ke depan. 5 hari safarnya. Terus, dibayarin utang ini. Terus ya apa? Mana riasannya? Uang skincare-nya mana? Kalau antum mampu kasih, kalau nggak mampu ya sudahlah. Antum harus memilih yang namanya natural killer. Gadis yang natural saja ya, mana ya? Seadanya. Al-muhim, khulasanya adalah barakallahu'alaikum, wanita-wanita yang didambakan sebagai ahlul jannah, nisa ahlul jannah, kuncinya pada kata-kata kesolehan. Dia sebagai mar'atun sholihah, yang sholihah. Yang pertama, sholihatun lirabbiha, pada Rabbnya. Wanita yang taat, yang beramal saleh, yang gemar beribadah, yang bertakwa. Yang kedua, solihatun li mustama'iha, solihah terkait dengan masyarakatnya, akhlak yang bagus, budi pekertinya luhur, ada etika, ada pada pusatnya yang dia jaga. Ada solihatun bil khusus li ba'liha, solihah kepada sang suami, disamping kepada orang tuanya dan yang lain-lainnya, terutama kepada sang suami. Kunci meraih al-jannah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya pada para ummahat, para zaujat, diberi kemudahan, diberi taufik untuk bisa menjadi mar'atun salihah, mar'atun salihatun li rabbiha, diberi kemudahan mentaati Rabbnya, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, diberi kemudahan untuk bisa berakhlakul karimah, dan diberi kemudahan, diberi taufik untuk bisa betul-betul mentaati suaminya, mengkhidmat suaminya, memenuhkan hak-hak suaminya, dan menggapai ridhonya Allah wal jannah dengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga manfaat meskipun tidak begitu panjang, kata Allah tadi agak macet. Semoga manfaat untuk kita semua yang muslimin, terutama yang muslimat, menjadi bahan penghayatan persapan kaum muslimah berjuang sekuat tenaga untuk menjadi nisa ahlul jannah. Kita sebagai wali wanita, sebagai suami, membantu mereka untuk menggapai yang mereka inginkan, meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.